Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk dalam pembahasan atau matan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah wa'lam anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'ati faqad qala 'ala Allahi ma lam ya'lam. وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمْ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna man qala fi dinillah, bahwasannya siapapun, umum ini, pria, wanita, tua, muda, mau dia dari orang Arab ataupun di luar Arab, man, siapapun dia, qala fi dinillahi, berkata, berbicara tentang agama Allah Azza wa Jal, bi ra'yihi, dengan ra'yunya, pendapatnya, idenya, kemampuan berbicara dia, akal fikirannya, tidak mendasarkan ucapannya itu pada Alkitab wa sunnah ala fahmi salafis salih, tetapi murni berbicara hasil dari buah pemikirannya. Kemudian menyatakan itulah penjelasan tentang agama Allah Azza wa Jal. Wa qiyasihi, atau dia berbicara tentang agama Allah Azza wa Jal dengan qiyas yang dia buat, terkhusus dalam permasalahan aqaidiyah, permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan tauhid. Dia berbicara dalam permasalahan-permasalahan penting ini dengan kiasnya. Wa ta'wilihi, atau dengan ta'wilnya. Juga dalam permasalahan-permasalahan tauhid, dalam permasalahan-permasalahan akidah, dia berbicara dengan melakukan ta'wil. Min ghairi hujjatin minas sunnati wal jama'ah, tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil yang mendukung, menguatkan apa yang dia ucapkan tadi tentang agama Allah Azza wa Jal, baik dari sunnah ataupun dari al-jamaah. Faqad qala 'ala Allahi ma lam ya'lam, maka berarti dia telah berbicara atas nama Allah Azza wa Jal sesuatu yang tidak dia ketahui sama sekali. Berarti dia telah berbicara dalam agama Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, tanpa didasari dengan hujjah, tanpa didasari dengan ilmu. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam, dan barang siapa yang berbicara atas Allah Azza wa Jal, atas nama, atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang tidak dia ketahui, fahuwa minal mutakallifin, maka berarti dia termasuk dari orang-orang yang memberatkan dirinya sendiri. Dia termasuk dari orang-orang yang berusaha melakukan sesuatu yang itu sangat berat bagi dia, tetapi dia paksakan. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan itu. Dia tidak akan mungkin bisa benar berbicara tentang agama Allah Azza wa Jal tanpa didasari dengan dalil, tanpa didasari dengan hujjah, tidak akan mampu dia melakukan itu. Yang terjadi adalah dia akan terjatuh pada kesalahan, kesesatan. Wal haqqu ma jaa'a min 'indillahi 'azza wa jall. Wal haqq, sementara al haqq itu kebenaran yang wajib kita ikuti, kebenaran yang wajib kita serukan, kita dakwahkan. Ma jaa'a min 'indillahi 'azza wa jall adalah segala apa yang datang dari sisi Allah 'azza wa jall. dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wassunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga merupakan sumber, itu merupakan pijakan, merupakan hujjah, dalil, adalah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma sannahu, apa yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu majtama alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Dan al jama'ah, yang disebut dengan al jama'ah adalah majtama alaihi, apa-apa yang para sahabat itu berkumpul di atasnya, terutama yang terjadi atau berkumpulnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atas suatu ketetapan ketika mereka berada pada masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, berada pada kekhilafahan Umar ibn al-Khattab, berada pada kekhilafahan Utsman ibn Affan, demikian pula Khalifah Ar-Rashid yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini al-jama'ah. Sehingga ketika kita selalu menyatakan ahlu sunnati wal jama'ah, maka yang menjadi tolak ukur kita tentang al-jama'ah adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul di atasnya, ijtima', bersatu di atasnya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terkhusus pada masa empat kekhilafahan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة فلجا أي انتصر. Dan barang siapa yang mencukupkan diri dalam mengamalkan dinul Islam ini, merasa cukup ketika dia mengamalkan syariat Allah Azza wa Jal, agama Islam, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan penambahan-penambahan. Cukup dia dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia dengan apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa makana alaihi al-jama'ah, demikian pula dia merasa cukup dengan apa yang ada padanya al-jama'ah ketika itu. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Merasa cukup dia. Itulah agama yang dikenal. Itulah al-haq. Dia merasa cukup dengan kebenaran tadi. Tidak melakukan penambahan-penambahan. Tidak melakukan pengubahan-pengubahan atau perubahan-perubahan yang ada. Tidak pula melakukan pengurangan-pengurangan. Cukup dia dengan sunnah Nabi, dengan pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqad falija, maka dia telah berada di atas al-haq, dia menang, dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intasara ay intasara ala ahli al-bid'ati kullihim wastaraha badanuh, maka dia telah menang, ditolong oleh Allah Azza wa Jal atas ahlul bid'ah seluruhnya. Dan dia tenang dengan kondisi seperti ini. Istirahat dia, merasa tenang, nyaman. Tidak merasa gundah, tidak pula merasa susah. Bagaimana dia harus beramal, bagaimana dia harus berbuat. Karena dia telah mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. wa salima lahu dinuhu insyaallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariku ummati, wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah minha faqala ma ana alaihi wa ashabi. Dan selamat pula agama dia insyaallah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Siapa yang merasa cukup terbimbing dengan Al-Kitab wa Sunnah, dengan pemahaman para sahabah, tanpa memberat-beratkan diri untuk mengikuti pemahaman-pemahaman lain, maka dia menang. Dia tertolong, selamat dari kebid'ahan dan berbagai macam penyimpangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sataftariku ummati, umatku ini akan berpecah belah, itu pasti. Satu kepastian, tidak mungkin tidak. Loh, bukankah, mungkin muncul pertanyaan, bukankah Allah dan Rasulnya melarang kita dari berpecah belah? Jawabannya iya. Bala. Allah melarang kita dari berpecah belah. Allah mencela perpecahan. Dan Allah memerintahkan untuk bersatu di atas al-haq. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Dan kewajiban kita adalah untuk mengikuti arahan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap dan terus bisa bersatu di atas al-haq. Sehingga ketika terjadi perpecahan itu, kita mengetahui ini perpecahan, ini kelompok yang menyimpang, ini yang salah, ini yang benar. Nah, kita harus berada bersatu di atas al-haq tadi. Harus memaksakan diri kita dan berusaha untuk terus menapaki jalan kebenaran. Sehingga siapapun yang berada di atas jalan kebenaran tadi, dialah al-jama'ah, dialah al-firqatun najiyah. Walau mungkin jumlahnya sedikit dibanding yang lain. Karena di atas al-haq, seseorang yang mengamalkan agama Islam ini di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih, dia dikatakan faqad ijtama'a. Dia telah berkumpul, melakukan ijtima' di atas al-haq tadi. Sementara kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, walaupun jumlah mereka banyak, walau terlihat solid, bersatu, kuat mereka, namun pada hakikatnya merekalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Walau terlihat seakan mereka solid, seakan mereka kuat persatuannya, tetapi pada hakikatnya ketika mereka jauh dari al-haq, jauh dari bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pada saat itulah kita mengetahui bahwa mereka adalah kelompok-kelompok sempalan, bukan al-jama'ah, bukan al-firqatun najiyah. Karena al-jama'ah ataupun firqatun najiyah ataupun ahlu sunnati wal jama'ah ma wafaq al-haq, adalah ketika mereka mencocoki, menapaki jalan-jalan kebenaran. Wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah minha. Dan Rasul ketika beliau menyebutkan umat ini akan terpecah belah, tidak lantas diam. Tidak lantas membiarkan para sahabat, demikian pula umatnya, bingung. Terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kemudian diam begitu saja. Tidak. Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Terjadi perpecahan. Terjadi perseteruan di antara umat ini. Namun yang selamat dijelaskan oleh Rasul SAW. Wabayyana lana. Dan Rasul SAW menjelaskan kepada kita. Al-firqatan najiyata minha, kelompok yang selamat dari perpecahan tersebut. Sehingga siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin menjadi ahlu sunnati wal jamaah, siapapun yang ingin menjadi al-firqatun najiyah, al-ta'if al-mansurah, dia bisa mengikuti arahan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasul hanya menyebutkan satu kelompok yang selamat. Kulluha finnari illa wahidah. Semua tadi, kelompok-kelompok yang menyimpang itu terancam dengan neraka. kecuali satu kelompok yang selamat. Selamat akidah mereka, selamat manhaj mereka, selamat ibadah mereka, selamat metode mereka dalam berdakwah dan beramal. Satu saja yang selamat. Ketika seseorang berbondong-bondong ingin selamat, maka pasti mereka akan berkumpul di atas satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pada saat itulah mereka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya dalam hadis ini, kulluha fin nari illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Semua kelompok-kelompok tadi terancam dengan ancaman neraka, kecuali satu kelompok yang selamat. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa satu kelompok yang selamat ini wahai Rasul? Rasul menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan, humul jamaah. Satu kelompok yang selamat itu adalah, ma ana alaihi. Mereka-mereka yang menjalani, mengikuti apa yang aku berada di atasnya. Artinya kelompok yang selamat itu adalah mereka-mereka yang dalam berakidah, dalam bermanhaj, bermuamalah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal secara umum dalam menjalani syariat Islam ini mengikuti arahan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan mengikuti pula jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Merasa cukup mereka ketika datang berbagai macam iming-iming berupa pemahaman-pemahaman yang keliru, menyimpang, sesat. Mereka menyatakan, enggak, kami cukup dengan ini. Kami sudah mempelajarinya. Kami telah merasa yakin dengan apa yang kami berada di atasnya. Al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Kami sudah cukup. Kami tidak akan mungkin meninggalkan yang hak ini. Walau di sana penawaran-penawaran tadi bukan hanya sekedar penawaran pemahaman saja, disertai dengan iming-iming jabatan, kedudukan, popularitas. Tetap Ahlul Haq ini menyatakan, tidak, kami telah merasa cukup dengan bimbingan Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih. Fahadha huwa syifa'u wal bayan. Inilah obat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari berbagai bentuk penyakit, penyimpangan-penyimpangan tadi. Wa huwal bayan, inilah al-bayan, penjelasan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun dari umatnya yang ingin selamat, jujur dia ingin selamat, jujur dia ingin mengikuti al-haq, dia akan menapaki jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal amr al-wadih, inilah perkara yang jelas. Tidak akan mungkin dia memilih yang lain ketika dia telah mengetahui ini al-haq, ini jalan kebenaran, ini ahlu sunnati wal jamaah bihaq. Bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja. Sebagaimana kelompok-kelompok sempalan yang ada mengaku mereka lah ahlu sunnah, mereka lah at-ta'ifa al-mansurah. Namun pada prakteknya di lapangan mereka jauh dari al-jamaah itu sendiri. Wal manar al-mustanir, dan menara yang memberikan cahaya penerangan. Di sini disebutkan al-mustaqim. Dalam makhthutah yang lain disebutkan al-manarul al-mustanir. Menara yang memberikan penerangan. Sehingga orang-orang yang melampaui, melewati jalan tersebut akan dengan mudah dia melaluinya. Kenapa? Walau di tengah malam yang gelap gulita, tetapi ternyata di sana ada cahaya yang menuntunnya. Cahaya yang membimbingnya. Yaitu apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wattanattu' wa iyyakum watta'ammuq wa alaikum bidinikum al-'atiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari memberat-beratkan diri mengikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang terlalu berdalam-dalaman. Mengikuti sesuatu tidak ada bimbingannya. Memberat-beratkan diri, tidak merasa cukup dengan Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih, tetapi justru mengkaji dan mengikuti pemahaman-pemahaman yang lain. Wa alaikum bidinikumul atiq, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama kalian. Al-atiq yang sudah dari dulu, yaitu yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibimbingkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Ini matan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Adapun penjelasannya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Kiran subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.